Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Sharaf Ibn Al-Hasan Ibn Al-Husain Al-Ma'ruf bil-Imam Al-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Masih berada pada bab Fil Yaqini wa Tawakkul, di mana pada pertemuan sebelumnya walhamdulillah kita telah baca dan telah kita bahas bersama dalil-dalil yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Namun ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalil tentang al-yaqin wa tawakkul di dalam Al-Qur'an jumlahnya cukup banyak. Artinya tidak terbatas pada apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini. Oleh karena itu, selesai beliau menyebutkan contoh-contoh ayat yang berkaitan dengan pembahasan al-yaqin dan at-tawakkul, beliau mengatakan wal ayatu fil amri bit tawakkuli katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang perintah untuk bertawakal itu jumlahnya sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan semuanya sudah diketahui oleh kaum muslimin. Tayib, berikutnya kata beliau rahimahullahu taala wa ammal ahadits, adapun dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan al-yaqin dan at-tawakkul, fal awwal, dalil yang pertama, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis diriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya al-umam فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْضُ أَتَوْ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْضُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. طيب. عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ, kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku seluruh umat, ay bersama nabi-nabi mereka. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْضُ, maka aku pun melihat ada seorang nabi bersamanya hanya segelintir orang. Ruhayd ini tasghir dari ar-rahd. Ar-rahd adalah jumlah di antara 3 sampai 10. Tetapi masyaallah rahimani wa rahmakumullah, sebetulnya makna ruhayd dengan ditasghir ataupun dengan kalimat asalnya rahd ini sama-sama menunjukkan jumlah antara 3 sampai dengan 10. Artinya jumlah yang tidak banyak. Tetapi disebutkan dengan tasghir kalimat ruhayto di sini untuk menunjukkan bahwasannya benar-benar yang mengikuti nabi tersebut itu jumlahnya sangat sedikit, hanya beberapa orang saja. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulan, dan aku juga melihat ada seorang nabi bahkan bersamanya hanya satu atau dua orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan ada juga seorang nabi yang tidak membawa siapa-siapa. Artinya beliau sebagai seorang nabi tetapi tidak ada yang mengikuti dakwahnya. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kata Syekh Muhammad Ibn Salam Al-Utsaimin rahimahullah, "Annal anbiya alaihim wassalatu wassalam laisu kulluhum qad ata'ahum qaumuhum." Para nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ketinggian kedudukan mereka, bahwasannya mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung mengutus mereka, Allah yang turunkan wahyu kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perintah kepada mereka untuk disampaikan kepada kaumnya, Allah juga yang memberikan kepada mereka larangan-larangan untuk diberikan kepada kaumnya. Baik. Dengan ketinggian derajat sebagai seorang dai dari para nabi Allah Subhanahu wa taala tersebut, ternyata laisu kulluhum qad ata'uhum qaumuhum. Tidak semuanya ditaati oleh kaumnya. Tidak semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membuahkan hasil dari dakwahnya. bal ba'dhum lam yuti'hu ahadun min qaumihim wa ba'dhum ata'ahu ar-rahab wa ba'dhum ata'ahu ar-rajul war rajulan. Ada yang sama sekali tidak diikuti oleh seorang pun. Ada yang hanya mengikutinya sebagian orang, 3 4 5 6 7 8 atau 9. Wa ba'dhum ata'ahu ar-rajul war rajulan. Ada juga yang mengikutinya hanya satu orang, ada yang diikuti hanya oleh dua orang. Namun masyaallah rahimani wa rahmakumullah, semua itu apakah merendahkan kedudukan para nabi? Tidak. Apakah menunjukkan bahwa dakwah mereka tidak berhasil? Juga tidak. Nabi Allah Subhanahu wa taala tetap tinggi dengan kedudukannya, dengan nubuwahnya. Mereka tetap akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dakwahnya. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat keberhasilan dakwah itu dengan banyaknya pengikut. Bukan tolak ukur kebenaran adalah banyaknya pengikut. Maka para nabi Allah Subhanahu wa taala tersebut pun meskipun tidak ada yang mengikuti, Allah tetap menjunjung tinggi derajat mereka, tetap memuliakan mereka. Baik. Kata beliau rahimahullah taala, "Wanzur inna Nuhan alaihi salatu wassalam." Contoh kita lihat nabi Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa beliau? Nabi Nuh alaihi salam. Berapa tahun beliau berdakwah? 950 tahun. Apa dalilnya? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitsa fihim alfasanatin illa 50 'ama, surat Al-Ankabut. Dan telah kami utus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Falabitsa fihim alfasanatin illa 50 'ama. Dan dia tinggal, Nuh tinggal bersama kaumnya berdakwah menyeru kepada mereka selama 1000 tahun kurang 50. Fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Ternyata dengan waktu yang sepanjang itu, dengan usaha yang sedemikian keras dari Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, mendoakan mereka, memintakan ampun untuk mereka, memperingatkan mereka, menasihati mereka, tetapi tidak semua kaumnya menjawab. Bahkan kebanyakannya menjadi orang-orang yang zalim, kata Allah. Akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Mereka akhirnya ditimpa banjir bandang yang demikian besar. Belum pernah ada sebelumnya kejadian banjir yang sebesar itu. Juga tidak akan pernah ada setelahnya kejadian banjir yang seperti itu. Semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga beliau sendiri, istri dan anaknya tenggelam. Hanya beberapa orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apakah menurunkan derajat beliau sebagai seorang rasul? Tidak. Apakah menurunkan derajat beliau sebagai seorang nabi? Nubuwahnya hilang? Tidak juga. Sedemikian panjang perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-40, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidaklah yang beriman kepada Nuh, mengikuti dakwah Nuh alaihi salam, illa qalil, kata Allah, melainkan hanya sedikit orang dari sekian banyak jumlah kaum Nuh alaihi salam. Kullu hadhil muddah wa lam yalqa minhum qabulan wala salima min syarrihim. Waktu panjang yang dimiliki oleh Nuh alaihi salatu wasalam untuk berdakwah ternyata tidak menjadikan mereka menerima dakwah Nabi Nuh, dan tidak menjadikan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam selamat dari kejahatan kaumnya, cercaan, celaan, makian, hinaan, direndahkan, dikata-katai dengan kata-kata yang kurang pantas. Itu didapatkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, faedahnya untuk kita adalah melatih kesabaran dan kejujuran dalam berdakwah. Ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang lain, berikan nasihat itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak hati dari mereka, orang kita nasihati, maka bersabar, doakan mereka, terus memberikan nasihat, terus memberikan bimbingan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana contoh kerasnya kejahatan kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada beliau. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Nuh ayat yang ke-7, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa ayatnya? Wa inni kullama da'autuhum, dan sesungguhnya aku, ya Allah, kullama da'autuhum, setiap kali aku menyeru mereka, setiap kali aku memanggil mereka, litaghfira lahum, kepada ampunanmu, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Setiap kali nasihat itu diberikan, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan tangannya di telinga, tutup rapat-rapat. Wastaghsyau thiyabahum, ditutupkan lagi pakaiannya, diselimutkan ke badannya supaya benar-benar tidak mendengar dakwah atau seruan atau nasihat Nuh alaihi salatu wassalam. Wa asarru, mereka terus saja dalam keadaan seperti itu, tidak mau mendengar dan tidak mau tahu dengan dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wastakbaru istikbara, dan mereka terus saja dalam ketakaburan, kesombongan mereka. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini contoh besar dari dakwah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan kita lihat pun kisah-kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang lain selain beliau. Baik yang hanya diutus sebagai nabi ataupun yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rasul. Yang Allah utus sebagai rasul, tentunya penentangan dari kaumnya lebih besar. Kejahatan kaumnya, di mana kaumnya tidak menerima dakwah yang mereka berikan para rasul, itu lebih berat daripada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Banyak kisah nabi-nabi Allah yang disakiti oleh kaumnya, bahkan banyak yang berusaha untuk dibunuh oleh kaumnya, dan beberapa juga banyak yang berhasil dibunuh oleh kaumnya sendiri, padahal mereka nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi demikian keras yang mereka dapatkan ketika berdakwah kepada kebenaran. Baik. Baik, kemudian kita lanjutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idrufi ali sawadun azim, setelah ditampakkan nabi-nabi dengan jumlah pengikut yang sedikit tadi, kemudian ditampakkan kepadaku sawadun azim, segolongan besar, sekelompok besar, fadhanantu annahum ummati, maka aku pun mengira bahwasannya itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu, lalu dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Walakin unzur ilal ufuq fa idza sawadun azim, faqila li unzur ilal ufuqil akhar fa idza sawadun azim, kemudian dikatakan kepadaku lihatlah ke arah sisi yang lain. Al ufuq yang dimaksud di sini adalah an-nahiyah, arah yang lain. Unzur ilal ufuqil akhar, lihatlah ke arah sana, ternyata di sana juga ada sekelompok besar manusia. Wanzur ilal ufuqil akhar, lihat ke arah yang lain, ternyata di sana ada sekelompok besar manusia. Kemudian idh rufi'a li sawadun 'azim faqila li hadhihi ummatuka, ketika beliau diperintahkan untuk melihat sana, ternyata banyak, sana ternyata banyak, ternyata ada satu kelompok besar yang lebih banyak jumlahnya. Lalu dikatakan kepada beliau, hadhihi ummatuka, wahai Muhammad, inilah umatmu dengan jumlah paling banyak dan terbesar dibandingkan umat nabi-nabi yang lain. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab, dan bersama mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisabin wala 'adzab, tanpa ada hisab, perhitungan amalan, dan tanpa ada azab, tidak akan merasakan yang namanya azab. Dari padang mahsyar langsung akan dimasukkan ke dalam surga Allah azza wa jalla. Taib, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, ay ma'a hadhil ummah 70,000 yadkhuluna al-jannah la yuhasabuna wa la yu'adzabun min al-mawqif ila al-jannah biduni hisabin wa la 'adzab. Ada di antara umat ini 70.000 orang yang akan Allah Subhanahu wa taala langsung masukkan mereka ke dalam surga. La yuhasabun, tidak akan diperhitungkan amalan mereka, tidak akan ditimbang amalan mereka. Wa la yu'adzabun, dan mereka tidak akan disentuh azab sama sekali. Minal mauqif, dari mauqif tempat dikumpulkannya seluruh manusia, ilal jannah, langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang tersebut. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, anna ma'a kulli wahidin minan sab'ina alf sab'ina alfan, dari 70.000 tadi masing-masing satu orang juga akan membawa 70.000 lagi. Jadi berapa jumlahnya? 70.000 dikali 70.000, 7 kali 7 berapa? 49 juta orang dari umat ini yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik. Tetapi untuk menjadi bagian dari mereka tentu bukan hal yang sepele, bukan hal yang ringan. Mereka bisa selamat dari perhitungan amalan, bisa selamat dari koreksi Allah Subhanahu wa taala, bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selama kehidupannya di dunia, masa hidupnya di dunia, dia benar-benar menggunakannya dengan baik. Tidak mungkin ada orang yang bermalas-malasan ketika hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermalas-malasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk menjadi 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Baik. Fakhadha an-nasu fi ulaika atau afan, thumma nahadha fadakhala manzilahu. Setelah menyebutkan perkara itu, ada 70 ribu orang dari umat ini yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, kemudian beliau nahadha. Nahadha maknanya adalah qoma. Beliau berdiri kemudian berpaling dan masuk ke dalam rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Fakhadha an-nasu fi ulaika. Maka orang-orang yang tadi mendengar berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun akhirnya berdialog, siapakah 70 ribu orang itu? Tentu mereka membawa amalan besar. Siapa mereka? Alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab, faqala ba'dhuhum fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah. Ada yang mengatakan mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan Rasulullah dan hidup bersama beliau, menjawab dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya masih di atas Islam. Waqala ba'dhuhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a. Ada yang mengatakan bisa jadi mereka adalah anak-anak kaum muslimin, mereka yang terlahir masih dalam kondisi fitrahnya, kemudian besar sampai meninggal tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya'a, disebutkan oleh perawi, mereka pun kemudian menyebutkan perkara-perkara yang lain, alasan-alasan yang lain kenapa sampai 70 ribu orang itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka terus berdialog dan belum menemukan apa namanya titik temunya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengabarkan siapa 70 ribu orang tersebut. Maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala man ladzi takhuduna fihi? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Fa akhbaruhu, lalu mereka pun memberitahukannya bahwa mereka berbincang-bincang tentang siapa 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tersebut. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, humul ladzina la yarqun. Baik, disebutkan dalam riwayat ini humul ladzina la yarqun, dan ini adalah riwayat yang disebutkan oleh al-Imam Muslim, bukan riwayat al-Imam Al-Bukhari, karena riwayat al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan la yarqun. Layar pun maksudnya adalah layuqri'un al-qira'ah indal marad au ghairi, yakni tidak membacakan ruqyah. Jangan ditulis dulu, lafaz ini ana jelaskan. Mereka orang-orang yang tidak membacakan ruqyah kepada orang yang sakit atau terkena hal lain yang boleh untuk diberikan ruqyah di sana. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wal muallif rahimahullah qal innahu muttafaqun alaih. Di sini al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasannya ini adalah riwayat al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa kana yanbaghi an yubayyana anna hadzal lafdha lafdhu Muslimun faqat duna riwayat al-Bukhari. Tapi patut untuk dijelaskan bahwasannya lafaz yang beliau sebutkan ini bukan lafaz al-Imam Al-Bukhari. Lafaz al-Imam Al-Bukhari pernah kita bahas pada kajian terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Itu lafaz al-Imam Al-Bukhari. Adapun yang disebutkan oleh beliau di sini, ini adalah riwayat al-Imam Muslim. Baik, murni riwayat al-Imam Muslim. Wadhalika anna qawlahu la yarqun kalimatan ghairu sahihah. Dan kalimat la yarqun ini bukan kalimat yang benar. Wala tasihhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena makna dari la yarquna sebagaimana kita sebutkan tadi adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Ini makna batil. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yuraqqil mar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau biasa melakukan ruqyah kepada orang sakit, dan sudah kita pahami bersama bahwasanya permasalahan meruqyah orang lain diperbolehkan selama kandungan dalam bacaan-bacaan ruqyah tersebut tidak mengandung kesyirikan atau kekufuran. Diperbolehkan. Wa aidan al-qira'ah 'alal mardha ihsan, fa kaifa yakunu intifa'uha sababan lidukhulil jannah. Demikian juga tinjauan yang lain, yang namanya orang meruqyah, membacakan ruqyah ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa, kemudian orang yang sakit yang dibacakan ruqyah itu sembuh, ini termasuk bentuk ihsan, berbuat baik. Dari mana ini saja sudah kita ketahui bagaimana mungkin apa namanya syariat membacakan ruqyah itu dinafikan untuk menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Baik. Fal muhim anna hadhihi lafdhah lafdhatun syadzah wa khata la yajuzu i'timaduha. Intinya lafaz ini, tambahan ini dengan lafaz la yarqun adalah tambahan yang batil, syadzah. kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, syadza itu lafaz yang menyimpang, tapi bukan itu maksudnya. Ini salah satu istilah dalam ilmu hadis yang menunjukkan bahwa di dalam riwayat aslinya, matan aslinya tidak ada kalimat tersebut, tapi entah datang dari mana kesalahan dari perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Taib. Adapun yang benar adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang menyebutkan langsung mereka 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Empat disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, mendahului untuk meminta ruqyah kepada orang lain. Yang kedua, wala yaktawun, tidak meminta untuk dilaksanakan kai. Kai adalah salah satu pengobatan dengan besi panas, yakni memanaskan besi kemudian ditusukkan atau ditempelkan kepada titik tertentu yang kemudian menyebabkan kesembuhan dari penyakit tertentu tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala yatatayyarun, dan tidak bertatayur. Nanti akan kita bahas satu persatu. Tidak bertatayur, menganggap sial dengan satu benda atau kejadian. Lalu yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal, berserah diri kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Tayyib. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Dahulu pernah kita bahas masing-masing dari golongan tersebut, empat golongan tersebut, pada kajian di kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, panjang lebar masing-masing dari makna yang dimaukan dengan masing-masing golongan tersebut. Di sini kita hanya akan murojaah sedikit saja dan secara ringkas. Yang pertama, la yastarqun, orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Maksudnya adalah orang yang la ya'tamid 'alal ghair bil istirqa. Dia tidak bergantung kepada orang lain dengan terlebih dahulu meminta ruqyah kepada orang itu. Li'annahum mu'tamiduna 'ala Allah. Sebabnya kenapa? Karena orang yang langsung meminta ruqyah kepada orang lain, mereka bukan dikatakan orang yang bersandar kepada Allah. Hatinya tentu dikhawatirkan akan bersandar kepada yang selain Allah. Bisa jadi yang pertama adalah bersandar kepada bacaan-bacaannya, entah itu dalam ayat Al-Quran atau doa-doa. Yang kedua, bisa jadi bersandar kepada orang yang meruqyah. Oh, fulan saja yang meruqyah, insya Allah efeknya lebih bagus, lebih berefek dibandingkan fulan yang lain. Ini sudah bersandar kepada manusia. Ruqyah itu ba'dallah tentunya dilakukan oleh siapapun jika benar bacaan-bacaan ruqyahnya dan terpenuhi syarat-syarat orang yang meruqyah, maka apa yang dibacakan itu akan sangat berpengaruh kepada orang yang sakit. Nah, ditutupnya pintu disebutkan orang-orang yang tidak meminta ruqyah adalah agar tidak terjadi kesyirikan pada orang yang meminta ruqyah tadi. Kalau dia bergantung kepada bacaan-bacaannya, juga dia khawatirkan terjatuh ke dalam kesyirikan, syirkul asghar. Bersandar kepada orangnya, dan alafu minkum, lebih condong hatinya kepada orang tersebut, lebih yakin kesembuhan ketika orang tersebut, fulan yang membacakan, ini bisa terjatuh dalam syirik akbar. Taib. Oleh karenanya, dijadikan yang pertama, la yastarqun, untuk menutup pintu kesyirikan tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang kedua, wala yaktawun, dan tidak meminta untuk dikai. Tidak meminta untuk dilaksanakan kai. Kai adalah pengobatan dengan besi panas yang kita sebutkan di atas tadi. Li'annal kai azabun binnar la yulja'u ilaihi illa indal haja. Karena yang namanya kai adalah pengobatan dengan besi panas, itu sakitnya luar biasa. Tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan yang mendesak. Tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan yang mendesak. Apakah haram? Pernah kita bahas dahulu secara mutlak tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan kai. Beliau pernah melakukan kai pada Sa'ad ibn Mu'ad ketika beliau sedang sakit, dan satu-satunya pengobatan untuk bisa menutup pendarahan ketika itu di badan Sa'ad ibn Mu'ad adalah dengan dikai. Maka beliau Rasulullah SAW perintahkan untuk melaksanakan kai pada Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertatayyur. Tatayyur di sini yang dimaksud adalah at-tasyaum, anggapan sial dengan kejadian atau benda tertentu. Tetapi umum disebut dengan at-tatayyur karena dahulu orang-orang Arab mereka lebih sering mengundi nasib dengan burung. Sebelum melakukan safar, mengambil satu ekor burung dara atau yang semisalnya kemudian diterbangkan ke depan. Kalau beloknya ke kiri, maka tidak jadi berangkat. Kalau belok ke kanan, masih ada pertimbangan. Kalau jalannya lurus, mereka akan berangkat. Kalau balik, ya balik. Nah, dari perbuatan inilah akhirnya namanya ya tatayyarun. Tatayyur mengambil dari makna toir, mengundi nasib dengan burung. Tapi maksudnya adalah umum, at-tasya'um, menganggap sial dengan sebuah benda atau kejadian tertentu. Tayyib, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ai la yatasya'amuna la bimar'i wala bimasmu' wala bimashmum wala bimajdzum. Yani mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tasya'um, menganggap sial. La bimar'i, apakah itu dengan sesuatu yang bisa dilihat? Au bimasmu', atau sesuatu yang didengar, kalau mendengar suara burung ini, ah berarti akan ada seperti ini. Itu namanya tasya'um. Masuk juga dalam pembahasan ini. Yang berikutnya, wala bimasmum, atau sesuatu yang dicium. Ketika dicium maksudnya dihirup, ada baunya. Ketika melewati sebuah daerah kemudian mencium satu aroma bau tertentu, lalu dia mengatakan ini bau titik-titik, balik, itu namanya tasya'um, kiaskan kepada yang lain. Au bimajdzum, atau dengan sesuatu yang terjadi di anggota tubuhnya, di kulitnya, dia merasakan apa? Telinganya bergetar, berarti seperti ini contoh. Itu semuanya masuk dalam tasya'um. Wa qad kana al-arabu fil jahiliyah yatatayyarun. Dahulu biasa orang-orang Arab ketika masa jahiliyah mereka mengundi nasib dengan burung. Fa idza tarat tayr wa dhahaba nahwal yasar tasya'amu. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka tasya'um, menganggap sial, balik, enggak jadi berangkat. Wa idza raja'a tasya'amu. Kalau apa namanya burungnya terbang ke belakang juga tidak jadi berangkat, mereka tasya'um. Wa idza taqaddama nahwal amam. Dalam sebagian cerita kan disebutkan nahwal imam, yang benar adalah nahwal amam. Kalau burungnya tepat terbang ke depan, maka mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya atau melanjutkan apa yang akan mereka laksanakan. Wa kadzalika nahwal yamin wa hakadha, dan demikian seterusnya. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang Arab dalam pada masa jahiliyah dahulu. Wa tiyarah muharramah, dan tiyarah serta segala sesuatu yang masuk dalam jenisnya adalah perkara-perkara yang diharamkan. La yajuzu li ahadin an yatatayyara la bituyur wala bi ayyam wala bisyuhur wala bi ghairiha. Tidak boleh entah dengan burung, entah dengan hari, dengan bulan atau tahun dan yang lainnya. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang bertatayur tasya'um dengan hari? Ada banyak. Hari apa yang dianggap sial? Hari Jumat. Malam Jumat dengan salah satu penanggalan Jawa, sama itu tasya'um. Hari apa lagi? Orang Arab dahulu biasa dengan hari Rabu. Dengan hari Rabu, hari Rabu dianggap hari yang paling tengah. Itu hari yang tidak bagus. Demikian juga kanu mereka ya tasya'um dengan bulan Syawal. Tidak boleh melaksanakan pernikahan di bulan Syawal. Nah, orang Arab. Kalau orang kita bulan Syura, bulan Muharram, sama saja. Padahal Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika apa namanya berita itu disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha beliau terkejut. Mereka yatasya'um bi Syawal, menganggap sial bulan Syawal, padahal Nabi SAW, inna Nabi SAW tazawwajaha fi Syawal. Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Nabi pertama kali masuk berumah tangga dengan Aisyah di satu rumah juga di bulan Syawal. Wa kanat ahabba nisa'ihi ilaihi, padahal Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan istri-istri yang lain. Kaifa yuqal innal ladzi yatazawwaj fi Syawal la yuwaffaq. Bagaimana bisa dikatakan kalau orang menikah di bulan Syawal maka tidak akan berhasil pernikahannya? Tidak bisa dia membangun keluarga. Ini Nabi SAW menikah di bulan Syawal, memulai berutap rumah tangga dengan Aisyah di bulan Syawal. Ada masalah di kehidupan beliau dengan Aisyah? Tetap terus sampai Nabi SAW meninggal, Aisyah menjadi wanita yang paling dicintai, wanita yang paling baik, wanita yang paling pintar di antara sekian istri-istri Nabi yang lain, dan keutamaan-keutamaan Aisyah yang lain. Penegasan bahwasanya la yatasya'am bisyahr, tidak ada tasya'um meskipun dengan bulan. Baik. Baik. Wa kana ba'dhum, termasuk juga tasya'um adalah bil wujuh, ketika melihat wajah orang lain. Baik. Ini fulan kok seperti ini. Dia punya rencana hendak melakukan sesuatu, enggak jadi. Kenapa? Saya sudah punya firasat buruk. Itu tasya'um. Ada apa hubungannya dengan bentuk wajah saudaramu? Tidak ada hubungannya dengan sial atau kabar baik yang akan datang kepadamu. Dan ini dahulu orang-orang pun biasa melakukan yang seperti itu. Kata beliau rahimahullah, wa kana ba'dhum yatasya'am bil wujuh idza ra'a wajhan la yu'jibu hatta inna ba'dhum idza fataha dukanahu wa kana awwalu man ya'tihi rajulun a'war, atau wa kana awwala man ya'tihi rajulun a'war aw a'ma aghlaqa dukanahu wa qala al yawm la rizqa fihi. Kalau mereka buka toko, buka perdagangan di pasar, kemudian yang datang pertama kali tidak mereka sukai, entah orang yang jelek mukanya atau orang yang buta atau orang yang apa namanya punya cacat di anggota tubuhnya, maka mereka pun akan menutup tokonya, tidak jadi jualan. Kenapa? Hari ini tidak ada rezeki dari Allah. Apa hubungannya bentuk wajah cacat pada saudaramu dengan rezeki? Tidak ada. Rezeki Allah subhanahu wa ta'ala sudah ditentukan kepadamu, tinggal engkau berusaha. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik. Yang keempat, golongan yang keempat, wa'ala rabbihim yatawakkalun, yang akan masuk surga 70 ribu orang tambah hisab tambah adab, mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Rabbnya. Ayy, maksudnya sempurna tawakalnya kepada Rabbnya alaihi salatu wassalam, kepada Allah, sebagaimana sudah kita bahas pada beberapa kajian sebelumnya. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini juga sudah kita bahas kemarin dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Apa ayatnya? Namanya tawakal alallahi fahuwa hasbuhu. Siapa yang mau bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah adalah hasbuhu, ay kafihi, Allah yang akan memenuhi segala urusannya. Bagaimana mungkin seorang itu merugi kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang berjanji akan memenuhi semua yang dia butuhkan? Tidak akan pernah merugi orang tersebut. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Faqama Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu, mendengar berita itu, maka Ukashah bin Mihsan, kata Imam Nawawi, Ukashah bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama dengan mentasydidkan kafnya, Ukashah. Yang kedua dengan mentakhfif, Ukashah. Dua-duanya boleh, tapi yang paling fasih adalah dengan mentasydid, Ukashah. Ukashah bin Mihsan, sahabat ma'ruf yang kita kenal beliau, berdiri. Faqala ud'ullah an yaj'alani minhum. Lalu Ukashah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doakan aku termasuk 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Kata Rasulullah SAW, anta minhum, engkau wahai Ukashah termasuk bagian dari mereka. Maka berdasarkan berita Nabi SAW itu, kita juga menetapkan bahwasannya Ukashah ibn Mihsan akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kan Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkannya. Jadi itu salah satu keutamaan dari beliau radhiyallahu taala anhu. Tayib. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian ada orang lain lagi yang berdiri, tidak disebutkan siapa namanya. Tayib. Faqala ud'ullah an yaj'alani minhum. Dia meminta sama seperti apa yang diminta oleh Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari mereka. Tapi kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukashah, terlambat, engkau telah didahului oleh Ukashah. Selesai sampai di sini. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Baik. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang kedua yang berdiri kemudian minta didoakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkan doanya dan tidak memberitakan kepada orang tersebut. Di sini para ulama kemudian menjelaskan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, dan tidak disebutkannya siapa orang yang berdiri itu, bisa jadi orang yang berdiri itu adalah salah satu dari munafikin, dari orang-orang munafik, berdiri meminta didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau SAW tidak menghardik orang tersebut, tapi beliau menolaknya dengan kalimat yang bagus, dengan kalimat yang baik. Stabaqaka biha Uqasha, terlambat engkau telah didahului oleh Uqasha. Bukan dikatakan anta lasta minhum, engkau bukan bagian dari mereka, fitnah nanti. Ini yang pertama, bisa jadi itu orang munafik dan Nabi SAW tidak mungkin akan memberikan doa ampunan bagi seorang munafik tadi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah beliau SAW ingin menutup pintu supaya tidak ada lagi orang ketiga, orang keempat, orang kelima yang semuanya berdiri. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang tidak layak, bukan yang termasuk bagian dari 70 ribu itu dengan sebenarnya. Karena kita ketahui, dahulu Nabi SAW, beliau hidup bukan murni bersama sahabat-sahabatnya. Iya kan? Ada kaum munafikin, ada orang-orang yang punya penyakit hati, ada orang-orang musyrikin juga, ada orang-orang Yahudi. Dan ini majelis umum disampaikan oleh Nabi SAW untuk menutup celah berdirinya orang-orang yang tidak pantas itu. Nabi SAW tutup orang yang kedua dengan tidak memberitakan kepada dia. Wallahu ta'ala alam bisawab, itu hanya beberapa kemungkinan karena tidak disebutkan secara sharih dalam riwayat manapun tentang siapa orang tersebut dan mengapa Nabi SAW menyebutkan demikian. Kita hanya mengambil pelajaran bagusnya adab beliau Rasulullah SAW ketika menolak seseorang meskipun beliau tahu orang itu tidak pantas dengan apa yang dimintanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang kita tekankan pada pembahasan kita adalah golongan yang terakhir, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Hadis ini sudah pernah kita bahas bahkan dalam beberapa kajian, dan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, faedah-faedah dari hadis ini sangatlah banyak. Semuanya sudah pernah kita bahas, kurang lebih ada 23 sampai 25 faedah. Saya rasa cukup dan tidak perlu lagi untuk mengulang di majelis kali ini. Insyaallah ta'ala apa yang kita kaji di malam hari ini cukup sekian, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, sallallahu wasallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.